السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan menghadiri majelis ilmu, majelis ta'lim, dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fiddin, untuk mendalami ilmu agama ini, mempelajari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini untuk suatu hikmah, suatu tujuan yang sangat mulia, yang sangat agung, yaitu kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Tujuan utamanya, hikmah terbesarnya, agar kita semuanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah, agar kita meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hikmah terbesar, tujuan utama kita semuanya diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan utamanya agar mereka semuanya beribadah kepadaku, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah dalam beribadah, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Kita tidaklah diciptakan hanya untuk bersenang-senang, hanya bermain-main, bersenda gurau, hanya mengikuti hawa nafsu. Tidak. Akan tapi kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan utamanya adalah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kita semuanya lahir di dunia ini, kita semuanya lahir di dunia ini dalam keadaan tidak memiliki ilmu. Kita lahir di dunia ini tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tahu mana perintah-perintah Allah untuk kita kerjakan, tidak tahu juga mana larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita tinggalkan. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki ilmu, dalam keadaan jahil. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idah la'allakum tashkurun. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian lahir di dunia ini dari perut ibu kalian. Lahir di dunia ini dalam keadaan la ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Tidak memiliki ilmu sama sekali. Nah, kita lahir di dunia ini dalam keadaan tidak memiliki ilmu sama sekali. Termasuk ilmu tentang cara kita beribadah kepada Allah, kita tidak mengetahuinya. Dan Allah ciptakan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur. Di dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita tiga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita agar kita mensyukurinya. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa dihususkan penyebutan tiga kenikmatan ini? Tidak disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Apakah itu misalnya kenikmatan kedua tangan, kedua kaki, dan yang lainnya? Kenapa dihususkan tiga penyebutan ini? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Diterangkan oleh para ulama, karena tiga kenikmatan ini adalah pintu-pintu, jalan-jalan dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Dengan mendengar, melihat, dan memahami dengan hati kita. Oleh karena itu, ketika kita lahir di dunia ini dalam keadaan tidak memiliki ilmu, sementara tujuan utama kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita semuanya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk talabul ilm. Kita diperintahkan untuk mempelajari agama ini. Tafaqquh fid-din. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang namanya menimba ilmu agama, mempelajari syariat Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib atas setiap muslim. Penyebutan muslim bukan berarti muslimah tidak wajib, sama muslimah juga wajib. Karena pada asalnya hukum yang berlaku bagi laki-laki itu juga berlaku bagi perempuan. Selama tidak ada dalil pengkhususan. Oleh karena itu kita semuanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita diperintahkan untuk talabul ilm, mendalami ilmu agama ini. Hukumnya fardu ain. Setiap kita masing-masing, baik muslim dan muslimah, diwajibkan untuk mempelajari agama ini. Terkhusus perkara-perkara yang wajib untuk kita yakini, perkara-perkara yang wajib untuk kita amalkan, maka mempelajarinya juga hukumnya wajib. Ma la yatimmul wajib illa bi fa wajib. Perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu juga hukumnya menjadi wajib. Misalnya Allah wajibkan kepada kita sholat 5 waktu setiap hari, berulang sholat 5 waktu. Apabila kita tidak bisa sholat dengan sholat yang benar sesuai perintah Rasulullah, sesuai bimbingan Rasulullah SAW, dengan sempurna syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, kecuali harus belajar terlebih dahulu, maka wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Agar sholat yang kita kerjakan, sholat yang sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa beramal, beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia. Jika beramal tanpa ilmu, beribadah tidak dilandasi ilmu, ibadahnya akan sia-sia. Seakan-akan dia belum melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah musyrik fi salatih, seorang yang salah salatnya, sholat dengan cepat, tidak tuma'ninah. Ketika Rasulullah sedang di masjid bersama sahabatnya, orang tersebut masuk masjid, sholat dengan cepat, tidak tuma'ninah. Setelah sholat dia datang kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada beliau. Rasulullah melihat tata cara sholatnya tidak di atas ilmu, tidak sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah perintahkan, irji fa sholli fa innaka lam tusholli. Kembali ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Padahal dia sudah sholat, tapi sholatnya tidak di atas ilmu, tidak di atas bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga perbuatan dia sia-sia, seakan-akan belum melakukan amalan tersebut. Sampai berapa kali dia mengulanginya, akhirnya baru diajari oleh Rasulullah SAW tata cara sholat yang benar, sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Syahidnya di sini, ketika kita melakukan ibadah tidak di atas ilmu, tidak di atas bimbingan Rasulullah SAW, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, hanya capek, lelah, menghabiskan waktu, namun tidak berfaedah, tidak mendapatkan pahala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk belajar, talabul ilm, mendalami ilmu agama ini. Terutama perkara yang wajib kita amalkan, yang wajib kita yakini, maka wajib pula bagi kita untuk mempelajarinya. Demikian pula sama halnya kewajiban-kewajiban yang lainnya. Misalnya kewajiban puasa Ramadan. Kita sudah baligh, sudah mencapai usia baligh, terkena kewajiban puasa Ramadan. Agar puasa yang kita kerjakan sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempelajarinya. Hukum-hukum puasa. Syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa, pembatal-pembatalnya apa, agar puasa yang kita kerjakan menjadi ibadah yang sah, bermanfaat bagi kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya talabul ilm, mendalami ilmu agama ini, ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaannya, faedah-faedahnya sangat banyak. Baik terangkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Keutamaan mempelajari agama ini, talabul ilm, tafaqquh fiddin. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Apakah sama mereka? Sesungguhnya yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal. Di sini Allah sebutkan dengan bentuk pertanyaan, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Pertanyaan ini sangat jelas jawabannya, yaitu tentu tidak sama. Orang yang berilmu pasti lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang tidak berilmu. Dalam perkara dunia saja, orang yang berilmu dalam perkara dunia, punya keahlian dalam suatu bidang dunia, keadaan dia, kedudukan dia lebih tinggi dibandingkan yang tidak berilmu. Apakah itu misalnya dalam hal pembangunan, pertanian dan seterusnya. Orang yang punya ilmu dalam bidang tersebut, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan yang tidak punya keahlian. Demikian pula dalam perkara agama. Tentu orang yang berilmu, kedudukannya lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Demikian juga di antara keutamaan ilmu, talabul ilm, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah, "Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu, ilmu yang bermanfaat." Allah Subhanahu wa taala minta, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah meminta tambahan ilmu, menunjukkan kemuliaan ilmu, nah, dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan harta benda dan kenikmatan dunia yang lainnya, kenikmatan ilmu jauh lebih mulia. Oleh karena itu, ya Allah perintahkan kepada Rasul dalam ayat yang mulia ini agar minta kepada Allah tambahan ilmu, nah, bukan minta tambahan kedudukan, bukan minta tambahan harta ataupun yang lainnya. Namun yang diperintahkan adalah meminta tambahan ilmu. Dan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sebagaimana dalam Jami' Bayan Ilmi Al-Fadli Ibnu Abdul Bar, beliau menerangkan ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan kenikmatan harta benda. Kata beliau, kata Ali radhiyallahu an, al-ilmu khairun minal mal, lian al-ilma yahrusuk wal mal tahrusuh wal mal tufni nafaqah wal ilmu yazku ala al-infaq wal ilmu hakim wal mal mahkumun alih mata khuzzanul mal wahum ahya باقون ما بقي الدهر أعيان مفقودة وآثار في القلوب موجودة كما قال. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ilmu, kenikmatan ilmu, ilmu agama, nah, itu jauh lebih baik dibandingkan kenikmatan harta benda. Kenikmatan ilmu itu jauh lebih baik dibandingkan kenikmatan harta. Yang pertama, karena ilmu itu yang menjagamu. Ilmu yang menjagamu, yang melindungimu, nah, agar tetap istiqomah di atas kebenaran, nah, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larang-larangannya, agar selamat dari kesesatan, penyimpangan, dosa, maksiat, nah, ilmu yang menjagamu, nah. Adapun harta, kamu yang harus menjaganya, nah, agar harta yang kamu miliki tidak hilang, nah, tetap ada, tetap kamu miliki, kamu harus menjaganya, disimpan di tempat yang aman, nah, dikunci, nah, agar tidak ada orang lain yang mengambilnya. Kita yang harus menjaganya, nah. Sementara ilmu, ilmu yang menjaga kita, nah. Ini sisi yang pertama, ilmu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu yang menjaga kita, sementara harta kita yang harus menjaganya. Yang kedua, harta jika diinfakkan itu jumlahnya akan berkurang. Nah, harta ketika dibelanjakan jumlahnya akan berkurang. Nah, walaupun jika kita ikhlas dalam menginfakkan di jalan kebaikan, insya Allah Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Nah, kemudian hari, ya, waktu berikutnya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Namun di saat diinfakkan, di saat dibelanjakan, itu jumlahnya akan berkurang. Nah, di saat diinfakkan atau dibelanjakan, itu jumlahnya akan berkurang. Nah, misalnya punya 10 juta, nah, disedekahkan 1 juta di jalan kebaikan, apakah untuk bangun masjid, memperbaiki jalan atau jalan-jalan kebaikan yang lainnya. 10 juta diinfakkan 1 juta. Berkurang, jadinya hanya 9 juta. Nah, adapun ilmu, saat diinfakkan itu disampaikan, diajarkan ke orang lain, ilmu semakin bertambah. Ilmu yang kita miliki semakin kuat, semakin kokoh, nah, semakin diingat ketika diinfakkan, yaitu diajarkan ke orang lain, nah, disampaikan. Ini sisi yang kedua, nah. Kenikmatan ilmu jauh lebih mulia dibandingkan kenikmatan harta, nah. Karena harta saat diinfakkan jumlahnya akan berkurang. Adapun ilmu saat diinfakkan, disampaikan, didakwahkan, ilmu semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin diingat. Nah, sisi yang berikutnya, al-ilmu hakim wal mal mahkum. Ilmu sebagai hakim memberi hukum. Mana harta yang halal yang boleh diambil, digunakan, mana harta yang haram tidak boleh diambil, tidak boleh dimanfaatkan. ilmu yang memberikan hukum. Sementara harta yang diberikan hukum. Harta yang diberikan hukum. Ini harta yang halal, ini harta yang haram. Tentu yang memberikan hukum, dia lebih mulia dibandingkan yang diberi hukum. Kemudian sisi yang berikutnya, ma takhuzzanul mal wahum ahya baquna ma baqiyad dahr. Pemilik harta orang kaya, apabila mereka sudah meninggal, sudah tidak lagi disebut-sebut nama mereka, sudah hilang. Adapun orang yang berilmu, walaupun mereka meninggal, mereka tetap hidup, masih sering terus disebut, disanjung dengan kebaikan, didoakan dengan kebaikan. A'yanu mafkudah wa asarun fil qulubi mawjudah. Walaupun jiwa mereka sudah tidak ada, sudah meninggal, sudah dikubur, namun peninggalan ilmu-ilmu mereka yang mereka sampaikan tetap ada di hati-hati kaum muslimin. Masih sering disebut namanya dengan kebaikan, dengan sanjungan, doa kebaikan. Ini beberapa sisi yang menunjukkan lebih mulianya kenikmatan ilmu dibandingkan kenikmatan harta benda. Demikian juga hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu ma ja'a Allah minal huda wa dinil haq, yaitu apa yang Allah datangkan berupa petunjuk dan agama yang benar, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu tentang agama ini, kebenaran tentang agama ini. Bergembiralah kalian dengannya, dengan petunjuk ini, ilmu ini. Sungguh kenikmatan tersebut lebih baik daripada kenikmatan harta benda yang mereka kumpulkan. Kenikmatan petunjuk ini, keimanan, ilmu nafi'an, ini lebih baik dibandingkan kenikmatan harta benda. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil yang lainnya yang menunjukkan keutamaan talabul ilm, keutamaan mendalam ilmu agama ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amal illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal, amalannya terputus kecuali tiga amalan. Apabila kita sudah meninggal, tidak ada kesempatan untuk beramal. Amalan kita terputus kecuali tiga amalan. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Tiga amalan tersebut yaitu sedekatin jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Seseorang yang bersedekah, selama sedekah tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, maka yang bersedekah akan terus mendapatkan bagian pahalanya. Misalnya bersedekah membangun masjid, atau bersedekah membangun jalan, bersedekah membangun tempat-tempat pendidikan bagi kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Selama masjid tersebut, selama jalan tersebut, selama tempat-tempat pendidikan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin, maka yang bersedekah akan terus mendapatkan bagian pahalanya, walaupun ia sudah meninggal. Yang kedua, ilmun yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang dia pelajari, diamalkan, kemudian diajarkan orang lain, dan orang lain terus mengamalkannya dan mengajarkannya ke yang lainnya terus. Maka yang menjadi perantara penyebaran ilmu yang bermanfaat tersebut, dia akan terus mendapatkan bagian pahalanya, walaupun dia sudah meninggal. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, memiliki anak saleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, selama anak tersebut masih hidup, orang tuanya akan terus mendapatkan bagian pahalanya. Ini tiga amalan yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan pelajari ilmu agama ini, nah, syariat Allah, apakah itu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Nah, kemudian kita amalkan, kemudian kita ajarkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, maka kita akan terus mendapatkan bagian pahalanya. Dan diterangkan oleh para ulama, dari tiga amalan ini, yang waktunya paling lama, paling panjang, dari tiga amalan yang pahalanya bisa terus mengalir kepada kita, walaupun kita sudah meninggal, yang masanya paling lama, paling panjang, itu adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sebagai contoh misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis-hadis yang mereka sampaikan dalam sahih mereka, sahih Bukhari, sahih Muslim, sampai sekarang masih bermanfaat bagi kaum muslimin. Antara zaman kita dengan beliau, sudah berapa tahun? Sekarang kita sudah 1400 tahun lebih. Beliau hidup sekitar tahun 200 Hijriah. Hidup di masa sekitar tahun 200 Hijriah. Sudah sekitar 1200 tahun lebih. Sekitar 1200 tahun lebih. Ilmunya tetap terus bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka selama waktu yang panjang ini, beliau mereka akan terus mendapatkan bagian pahalanya. Demikian juga ulama-ulama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara dalil yang menunjukkan keutamaan talabul ilm, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardhi al-hitan fi jawfil ma. Wa innal 'ulama hum warathatul anbiya. Li'annal anbiya lam yuwarithu dinar wala dirhama. Wa inna marathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Sebagaimana qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mempelajari ilmu agama ini, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surganya. Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu ridha dengan amalan mereka. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, makhluk-makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi, bahkan ikan-ikan yang di lautan, mereka semuanya berdoa kepada Allah minta ampun untuk orang yang berilmu. Dan sesungguhnya keutamaan orang alim dibandingkan ahli ibadah bagaikan cahaya bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang lainnya. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi, karena para nabi tidaklah mewariskan harta benda, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Di dalam hadis ini Rasul terangkan kepada kita sekian keutamaan, banyak keutamaan dari talabul ilm, mendalami ilmu agama ini. Di antaranya, dengan kita mendalami ilmu agama ini, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Dengan mendalami ilmu agama ini, mempelajari perintah-perintah Allah, kita amalkan, larangan Allah kita tinggalkan, Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surganya. Demikian pula dengan mendalami ilmu agama ini, makhluk-makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi, bahkan ikan di lautan, mereka akan berdoa kepada Allah minta ampun untuk kita. Mempelajari ilmu agama ini, mereka akan beristighfar minta ampun kepada Allah untuk orang-orang yang pelajari ilmu agama ini. Demikian juga di antara keutamaan yang Rasulullah sebutkan dalam hadis ini, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah bagaikan cahaya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Yaitu orang yang mendalami ilmu agama ini, kemudian diamalkan dan diajarkan orang lain, manfaatnya bukan hanya untuk dia, namun untuk dia dan orang lain. Manfaatnya bukan hanya untuk dia saja, namun manfaatnya untuk diri dia dan untuk orang lain. Beda dengan ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, bukan orang yang berilmu, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sebagaimana cahaya bulan purnama menerangi dirinya dan menerangi yang lainnya. Adapun cahaya bintang-bintang, cahayanya hanya menerangi dirinya sendiri. Demikian penggambaran orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah. Orang yang berilmu manfaatnya untuk diri dia dan untuk orang lain. Sementara ahli ibadah manfaatnya untuk dirinya sendiri. Demikian juga di antara keutamaan talabul ilmi dalam hadis ini, mendalami ilmu agama ini dan kemudian mengamalkannya, kita akan menjadi pewaris para nabi. Walaupun antara kita dengan nabi masanya sangat jauh, namun jika kita mendalami ilmu agama ini kemudian mengamalkannya, kita akan dekat dengan nabi. Kita akan menjadi pewarisnya para nabi. Karena itulah yang diwariskan oleh para nabi kepada umatnya, ilmu yang bermanfaat, bukan harta benda. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara keutamaan talabul ilm, mendalam ilmu agama ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kaum mukminun semuanya keluar berperang. Jangan semuanya keluar berperang. Akan tapi hendaknya ada pada setiap kelompok beberapa orang yang mendalami ilmu agama ini, agar mereka ketika saudaranya pulang kembali, mereka bisa memberikan peringatan. Mudah-mudahan mereka yahdharun, berhati-hati. Di dalam ayat yang mulia ini Allah terangkan bahwa talabul ilm, mendalam ilmu agama ini adalah amalan yang setara dengan jihad fisabilillah. Kita ketahui jihad fisabilillah merupakan amalan yang sangat mulia dalam agama ini. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang lainnya, wadir watu sanami al jihad. Puncak tertingginya, amal yang sangat mulia dalam agama ini adalah jihad fi sabilillah. Dan amalan yang setara dengan jihad adalah talabul ilm, mendalam ilmu agama ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, jangan semua kaum mukminin keluar berjihad, namun ada berapa orang dari setiap kelompok yang mendalam ilmu agama ini, menunjukkan talabul ilm adalah amalan yang setara dengan jihad, bahkan ilmu termasuk bagian dari jihad. Talabul ilm termasuk bagian dari jihad. Karena tidaklah disyariatkan, dilakukan jihad dengan alat-alat peperangan, dengan senjata dan yang lainnya, kecuali didahului dengan jihad ilmu terlebih dahulu. Sebelum jihad dengan alat-alat peperangan, apakah itu panah, pedang, senjata api dan seterusnya, yang disyaratkan adalah jihad dan ilmu terlebih dahulu. Sebagaimana wasiat Rasulullah dalam Sahih Muslim, ketika beliau mengutus pasukan-pasukan untuk berperang, di antara wasiat beliau, ketika datang ke tempat musuh, dakwahi mereka terlebih dahulu. Ajak dulu masuk Islam, jihad dengan ilmu terlebih dahulu. Tidak langsung datang ke tempat musuh langsung diserang, tidak. Diajak dulu, didakwahi masuk Islam, jihad dengan ilmu. Jika mereka tidak masuk Islam, ajak mereka membayar jizyah, membayar upeti. Jika tidak mau juga, baru jihad dengan alat-alat peperangan. Yang menunjukkan bahwasanya talabul ilm juga termasuk bagian dari jihad. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan talabul ilm, keutamaan menimba ilmu agama ini. Adapun ucapan para ulama yang menerangkan keutamaan talabul ilm, diantaranya adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan, al-ilmu la ya'dilu syai' liman sahat niyatuh. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ilmu tidak ada amalan yang setara dengannya bagi mereka yang bagus niatnya dalam talabul ilm, ikhlas dalam talabul ilm, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah untuk mengangkat kejahilan dari diri dia kemudian dari yang lainnya. Maka talabul ilm adalah amalan yang sangat mulia. Demikian juga ucapan Imam Abdullah bin Al-Barak. Kata beliau, la a'lamu darajatan ba'da an-nubuwah afdala min basil ilm. Aku tidak mengetahui kedudukan yang lebih mulia setelah kenabian dibandingkan menyebarkan ilmu. Nah, tentunya sebelum menyebarkan ilmu harus belajar terlebih dahulu, harus talabul ilm. Mempelajarinya, diamalkan, kemudian didakwahkan. Nah, karena kita diperintahkan berdakwah harus di atas ilmu, harus belajar terlebih dahulu. Tidak berdakwah di atas kejahilan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku berdakwah ke jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah di atas ilmu, di atas basirah. Aku dan orang yang mengikutiku. Nah, berdakwah ila Allah di atas ilmu. Mempelajari ilmu agama ini, mengamalkannya dan mendakwahkannya, ini merupakan kedudukan yang sangat mulia. Kata Imam Ibnul Barak, ini adalah kedudukan yang paling mulia setelah kenabian. Setelah darajah nubuah, yang paling mulia adalah menyebarkan ilmu. Demikian juga penjelasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ketika beliau menerangkan keutamaan-keutamaan talabul ilm dalam kitab Al-Miftah dari Sa'adah, kullu ma fil Qur'an min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil 'ilmi wa natijatihi wa kullu ma fil Qur'an min dhammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli wa natijatihi. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pujian kepada hamba. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, pujian kepada hamba. Apakah Allah itu memuji hamba dengan keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, kesabarannya, kejujurannya, amanahnya, dan seterusnya. Dari sifat-sifat yang mulia, itu semuanya kata beliau adalah hasil dari ilmu, buah dari ilmu. Semua pujian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kepada hamba, itu semuanya adalah hasil dari ilmu, buah dari ilmu. Demikian pula, semua celaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, celaan terhadap hamba. Apakah Allah mencela hamba karena kekufurannya, kesyirikannya, kemaksiatannya, kezalimannya, dusta, berkhianat, ingkar janji, kikir, dan seterusnya dari sifat-sifat yang tercela, itu semuanya adalah buah dari kejahilan, hasil dari kejahilan. Nah, sehingga dari sini bahwa yang namanya talabul ilm, mendalami ilmu agama ini kemudian mengamalkannya, ini adalah kunci segala keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pula sebaliknya, berpaling, tidak mau mendalami agama ini, tidak mau talabul ilm, terus dalam kejahilannya, terus dalam kebodohannya, tidak mau belajar, tidak mau talabul ilm, ini adalah sebab segala kerugian, kesengsaraan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin para hadirin jemaah salat maghrib yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keutamaan-keutamaan dalam menimba ilmu agama ini. Semoga kita semuanya diberikan semangat untuk terus menimba ilmu agama ini, kemudian mengamalkannya. Dan yang namanya talabul ilm, ini adalah ibadah kepada Allah, dan kita semua diperintahkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada batasan umur dalam belajar. Baik yang kecil, yang muda, yang sudah berkeluarga, yang sudah tua, semuanya disyariatkan untuk talabul ilm. Sebagaimana wasiat para ulama kita terdahulu, ketika mereka ditanya oleh murid-muridnya, padahal mereka sudah menjadi ulama yang besar, banyak muridnya, sampai kapan Anda terus menimba ilmu agama ini, kemudian menyampaikannya? Kata mereka, ilal mamat. Aku akan terus mendalami ilmu agama ini, kemudian mengajarkannya sampai meninggal. Karena talabul ilm termasuk ibadah kepada Allah, dan kita diperintahkan beribadah kepada Allah sampai kita meninggal. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Al-yakin di sini adalah al-maut, kematian. Tidak sebagaimana anggapan sebagian kelompok sufi, sebagaimana memahami al-yakin satu tingkatan, tingkatan ma'rifat atau yang semisalnya. Jika sudah mencapai tingkatan ini, kata mereka tidak wajib lagi beribadah. Tingkatan hakikat atau ma'rifah. Kalau sudah sampai tingkatan ini, kata mereka tidak wajib lagi beribadah. Padahal yakin di sini adalah al-maut. Sebagaimana sabda Rasul dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ketika sahabat Utsman bin Maf'un meninggal, kata beliau, amma huwa faqad ja'ul yakin. Adapun beliau Utsman bin Maf'un telah datang keyakinan kepadanya, yaitu al-maut. Sudah meninggal. Dan kita ketahui, siapakah manusia yang paling bertakwa kepada Allah di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Beliau manusia yang paling bertakwa. Dan beliau terus beribadah kepada Allah sampai beliau meninggal. Dan beliau adalah panutan kita terbaik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.